خلي بالك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة سبو yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Kitabul Birri was-Silati wal Adab, Kitab Al-Birr, perbuatan-perbuatan baik, as-silah, silaturrahim atau silaturrahmi, dan al-adab, adab-adab dalam agama Islam. Bab yang ke-48, babu idza ahabballahu abdan habbabahu ila ibadihi. Idza ahabballahu abdan habbabahu ila ibadihi. Bab, apabila Allah telah mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan dia dicintai oleh hamba-hambanya. Apabila Allah telah mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia dicintai oleh hamba-hambanya. Ya. Di sini, apabila Allah telah mencintai seorang hamba, maka Allah taala akan membuat hamba-hambanya yang lain mencintainya. Ya, ini salah satu dari keutamaan hasil dari cinta Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bila mencintai, maka keberkahan akan terbuka dalam hidup seorang hamba. Dan tujuan hidup seorang mukmin adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena standarnya adalah bagaimana engkau dicinta, bukan bagaimana engkau mengaku mencintai. Ya. Jadi moto seorang mukmin adalah bagaimana dia dicintai oleh Allah. Ya, bagaimana dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan mengaku bahwa dia mencintai Allah. Karena pengakuan mencintai Allah semua orang bisa. Tetapi bagaimana dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang susah. Ya. Karena bila mana dicintai oleh Allah, maka keutamaannya sangat besar. Salah satu dari keutamaan seorang hamba yang dicintai oleh Allah adalah Allah Subhanahu wa taala jadikan hamba-hambanya mencintai orang ini. Ya. Dan keutamaan-keutamaan yang lain yang di luar konteks bab kita ini. Karena bab kita ini adalah bila seorang hamba dicintai oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba-hamba yang lain mencintainya. Kita akan baca hadis-hadis yang ada di bawah bab ini. Nomor hadis yang pertama 6654 Ya. Sebelum kita baca, kemarin kita selesai dari bab 47, keutamaan orang yang anaknya meninggal dunia. Ya, dan ia bersabar mengharapkan pahala, maka keutamaannya luar biasa. Ya, kata Nabi SAW, tidak akan disentuh oleh api neraka bila seseorang meninggal dunia tiga orang anaknya. Ya, maka tidak akan mungkin, atau orang yang tidaklah orang yang meninggal anaknya tiga orang disentuh oleh api neraka, atau tidak akan mungkin masuk neraka, atau tidak melainkan dia masuk surga. Ya, atau jaminan Nabi SAW sebagaimana hadis-hadis yang terakhir. Ya, Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya engkau telah mendapatkan benteng yang kokoh dari api neraka. Dan hadis ini minimal dijelaskan adalah dua orang anak yang meninggal. Minimalnya meninggal dua orang anak. Ya. Umumnya hadisnya salasatun minal walad. Kemudian ketika hadis ini berkenaan dengan wanita Ansar, maka salah satu dari mereka bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana dengan dua orang anak? Ya. Kata Nabi SAW, dua juga. Dua juga. Kemudian kemarin kita mengabarkan bahwa pernah membaca hadis yang berkenaan dengan satu orang anak. Alhamdulillah, kemarin kita sudah diberikan faedah oleh salah seorang ustaz kita. Hadis yang sempat terbersit di pikiran saya ketika mensyarahkan, yaitu hadis jaminan Nabi SAW untuk orang yang dicabut nyawa anaknya atau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala anaknya, lalu dia bersabar dan mengharapkan pahala, radhiya wastarja'a, ya, dia ridha dan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah Subhanahu wa taala bangunkan untuknya istana di surga. Ya, Allah akan bangunkan untuknya istana di surga. Bunyi hadisnya dalam diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadis bermula dari Abu Sinan, qala dafantu ibni Sinanan wa Abu Talha al-Khawlani jalisun ala safiril qabri. Kata Abu Sinan, saya selesai menguburkan anak saya Sinan. Dia namanya, panggilannya Abu Sinan. Yang meninggal Sinannya, anaknya Sinan. Ketika itu saya bersama Abu Talha Al-Khawlani. Ketika itu Abu Talha Al-Khawlani duduk di dekat liang kubur atau di atas di sekitar lubang kubur. Falamma aradtu al-khuruja akhadha bi yadi. Ketika saya ingin keluar dari dalam lubang kubur selesai memasukkan anak saya Sinan, dia memegang tangan saya, Abu Talha Al-Khawlani. Faqala ala ubashshiruka ya Aba Sinanin, maukah kamu saya berikan kabar gembira wahai Abu Sinan? Orang yang berduka tentu sangat tepat untuk disampaikan kepadanya kabar gembira, dihibur. Ya. Ala ubashshiruka ya Aba Sinan, maukah kamu saya berikan kabar gembira? Qultu bala. Kata Abu Sinan, mau. Ya. Faqal, kata Abu Talha Al-Khawlani, haddathani Dhahhak ibn Abdirrahman ibni Arzab, menyampaikan kepadaku Al-Dhahhak ibn Abdirrahman ibn Arzab, ini salah seorang perawi, ya, an Abi Musa Al-Ash'ari, ya, dari Abu Musa Al-Ash'ari, sahabat Nabi, radhiyallahu ta'ala an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza mata waladul abdi, apabila seorang anak dari seorang hamba meninggal dunia, idza mata, apabila meninggal dunia, waladul abdi, anak seorang hamba, qala Allahu li malaikatihi, Allah berfirman kepada malaikat pencabut nyawa, ya, malaikat yang mencabut nyawa manusia, malaikat maut, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum, katakanlah yang mewafatkan kalian malaikat maut yang ditugaskan untuk itu, ya. Allah berfirman kepada malaikat tadi, qabattum walada abdi, kalian cabut nyawa anak hambaku, fayaquluna na'am, para malaikat menjawab iya, fayaqul, Allah berfirman, qabattum thamrata fuadihi, kalian cabut nyawa buah dada mereka, buah dadanya atau belahan jiwanya, anak itu tadi. Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan dia thamrata qalb, buah dada. Maksudnya adalah belahan jiwa, bahagian dari jantungnya. Itulah perumpamaan anak bagi seorang atau bagi orang tua. Qabattum thamrata qalbihi fayaquluna na'am. Kata para malaikat, iya, karena malaikat melakukan perintah. Iya. Fayaqul, Allah bertanya, "Maza qala abdi?" Apa yang diucapkan oleh hambaku ketika kalian mencabut nyawa anaknya? Fayaquluna, mereka, para malaikat mengabar, menjawab, "Hamidaka wastarja." Hamidaka wastarja, ia memujimu dan mengucapkan istirja. Istirja ini raji'un. Ya. Maksudnya in, ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Ini ucapan la inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, istilah Arabnya istirja. Istirja. Sementara ucapan alhamdulillahi rabbil alamin atau alhamdulillah, hamdalah. Istilah bismillahirrahmanirrahim, basmalah. Ya. Istilah dari la haula wa la quwata illa billah, hauqalah. Ya, hauqalah. Kembali kita ke apa? Jadi istirja, hamidaka wastarja, dia memujimu dan mengucapkan istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya, wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin, dan seterusnya, wabashiris sabirin alladhina idha asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang dilakukan oleh hamba tadi yang anaknya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulullah, ini bunyi hadisnya, hadis diberitakan oleh Nabi SAW. Allah berfirman, ubnu li'abdi baitan fil jannah, bangunkan untuk hambaku ini istana di surga. Ini dengan meninggalnya anaknya, kemudian dia menerima, memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita ini semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk membangunkan istana untuk orang yang meninggal anaknya ini. Ya, wasammuhu baital hamdi. Namakan istana itu dengan istana alhamd, pujian. Ini hadis yang pertama. Dalam Sunan Tirmidzi nomor hadisnya 942. Yang berkenaan dengan meninggalnya seorang anak yang kita miliki. Kemudian ada riwayat yang lain yang erat hubungannya dengan bab kita ini. Ya. Hadis yang sama yang menunjukkan adanya harapan dengan satu ini pahalanya sama. Eh, hadis dalam Sunan An-Nasa'i, dalam Sunan An-Nasa'i, ya, dari hadis Anas, seperti hadis yang ada di bab kita ini, dari hadis Anas radhiyallahu ta'ala an, anna Rasulullah s.a.w. qal, man ihtasaba thalathatan min sulbihi dakhalal jannah. Barang siapa yang bersabar dan mengharap pahala dari tiga orang anak yang keluar dari tulang sulbinya, maksudnya anak kandungnya, anak ya, darah dagingnya, meninggal dunia, dan lalu dia bersabar dan mengharapkan pahala, ya, maka dia masuk surga. Kata Nabi SAW, faqamati imra'atun, maka tegaklah seorang perempuan dan bertanya, faqalat awisnani, dua juga. Qal, kata Nabi, awisnani, juga dua, berarti sudah turun dari tiga. Kemudian qalat imra'ah, berkata lagi perempuan tadi setelah selesai hadisnya, dan dia hanya bertanya dua, dan dia mengatakan, ya laitani kultu wahidan, ya, coba kalau saya tadi menanyakan satu, ya, dia agak sedikit menyesal kenapa tidak dilanjutkannya pertanyaannya. Dia hanya menanyakan bagaimana dengan dua yang meninggalnya Rasulullah. Kata Nabi, dua juga demikian. Dan dia berhenti. Dan Nabi SAW pun majlisnya selesai. Ya. Dan Nabi pergi. Setelah pergi, barulah wanita ini apa, ada sedikit penyesalan. Coba kalau saya tanya satu bagaimana? Ya. Ini menunjukkan bahwa andai kata dia menanyakan satu bagaimana ya Rasulullah, maka Nabi akan menjawab dengan jawaban yang sama. Ya, karena memang beratnya juga sama. Berdasarkan hadis yang tadi kita baca dalam Sunan Tirmidzi, bahwa bukan hanya jaminan surga, tetapi istana. Ya, dijanjikan oleh Rasulullah SAW, difirmankan oleh Allah kepada malaikatnya untuk dibangunkan untuk dia tadi yang meninggal satu orang anaknya di surga. Ini sebagai tambahan, dan hadis Nasa'i tadi juga menekankan bahwa seakan-akan kalau ditanyakan pun satu orang, maka Nabi akan menjawab iya. Ya. Akan menjawab iya. Ini tambahan dari kesimpulan bab yang kemarin. Kemudian kita baca bab yang tadi telah kita mulai dengan hadis yang pertama 6654, ya. Ya, 54. Imam Muslim mengatakan haddatsana Zuhair bin Harbin qala haddatsana Jarir an Suhailin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril faqala inni uhibbu fulanan fa'ahibba qala fayuhibbuhu Jibril ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء قال ثم يوضع له القبول في الأرض. Ini bahagian pertama dari hadis ini, dan itu yang berhubungan dengan bab kita. Kemudian bahagian kedua, وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه قال فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض. نبي صلى الله عليه وسلم bersabda dalam hadis ini, sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, maksudnya telah mencintai, menetapkan kecintaan kepada seorang hamba, bahwa saya sudah mencintai si fulan. Jadi Allah ketika mencintai, maka dia akan kabarkan. Ya. Di sini diberitakan oleh Nabi, Inna Allaha idza ahabba 'abdan, Allah apabila telah mencintai seorang hamba, da'a Jibril. Maka Allah memanggil malaikat Jibril. Lalu Allah berfirman kepada malaikat Jibril, Inna Allah inni uhibbu fulanan. Sesungguhnya saya telah mencintai si fulan. Maksudnya nama. Ya. Nama orang, nama seorang hamba. Ya, disebutkan oleh Allah namanya, sungguhnya saya telah mencintai si fulan. Lalu fa'ahibbah, kata Allah kepada malaikat Jibril, maka cintailah dia olehmu. Ya. Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mencintai orang yang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintai orang tadi. Kemudian thumma yunadi, minta tolong matikan. Ya. Thumma yunadi fis sama. Kemudian malaikat Jibril mengumandangkan pengumuman kepada penghuni langit. Yunadi memanggil, fis sama di langit. Maksudnya memanggil malaikat semuanya, karena semua malaikat bawahannya. Ya. Dia yang memimpin semua malaikat. Lalu fayaqul, malaikat Jibril berkata, innallaha yuhibbu fulanan, sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan. Si fulan ini nama ya, seperti yang tadi kita sampaikan. Fa'ahibbuh, kata malaikat Jibril, cintailah dia oleh kalian. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka orang tadi pun dicintai oleh penghuni langit. Semua. Semua malaikat mencintainya. Qal, kata Nabi SAW, thumma yudha'u lahu al-qabulu fil ardi. Nah, ini yang bahagian kedua dari bunyi bab. Lalu diletakkanlah baginya penerimaan di bumi. Ya, summa yudha', kemudian diletakkan lahu baginya al-qabul, penerimaan, fil ardi, di muka bumi. Kata pensyarah hadis ini bahwa yang dimaksud dengan al-qabul adalah kecintaan, al-mahabbah. Ya. Di mana di bumi ini Allah siapkan orang-orang yang mencintainya. Karena bumi ini tidak akan pernah kosong dari orang-orang yang beriman. Ya. Tidak akan pernah. Tetap akan banyak orang-orang yang beriman. Maka dia pun dicintai oleh penduduk bumi sebagaimana penduduk langit mencintainya. Ya. Kemudian sebaliknya, wa idza abghada 'abdan da'a Jibril fa yaqul inni ubghidu fulan, dan seterusnya. Apabila Allah telah membenci seseorang, ya, maka Allah memanggil malaikat Jibril dan mengatakan kepada malaikat Jibril, sesungguhnya saya telah membenci si fulan, nama. Wal iyadzu billah. Ya. Maka malaikat Jibril diperintah oleh Allah untuk membenci orang tadi. Maka malaikat Jibril pun membencinya. Kemudian malaikat Jibril mengumandangkan pengumuman dan mengatakan sesungguhnya Allah telah membenci si fulan, nama seorang hamba. Maka bencilah, atau malaikat Jibril menyuruh penghuni langit untuk membencinya. Fa'abghidhu, hendaklah kalian membencinya. Maka penduduk langit pun membenci orang tadi yang namanya disebutkan oleh Allah. Kemudian summa tudau lahu al-baghdha fil ardi, kemudian diletakkan untuknya kebencian di muka bumi. Ya. Kebencian di muka bumi ini, keberadaannya di muka bumi merusak. Dan makhluk-makhluk Allah mendoakan keburukan atasnya. Ya. Sebagaimana sebaliknya yang tadi, makhluk-makhluk Allah mendoakan kebaikan. Seperti orang yang menyebarkan ilmu, ya, al-muallimun nas al-khair, mengajarkan manusia kebaikan, itu didoakan kebaikan oleh semua yang ada di muka bumi. Sampai ikan di dalam air pun mendoakannya. Dan semut di dalam lubangnya mendoakan kebaikan. Karena menyebarkan ilmu ini memberikan keberkahan bukan hanya untuk manusia, untuk semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan menutupi kemurkaan Allah. Ya, bila mana disebarkan ilmu, ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar, adanya dakwah kepada kebaikan, maka akan menurunkan rahmat dan kasih sayang dari Allah. Dan terhindarnya manusia dari bencana-bencana. Nah, ini menunjukkan bahwa bila mana disebarkan kebaikan, disebarkan ilmu kepada manusia, menyebabkan makhluk-makhluk Allah mendoakan, pepohonan mendoakan, hewan-hewan mendoakan kebaikan, apalagi manusia dan para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadis ini jelas sekali ya menunjukkan apa yang disimpulkan oleh An-Nawawi di bunyi bab Allah bila mana mencintai seseorang, maka Allah akan jadikan hamba-hambanya. Dalam tanda petik, bukan berarti semua manusia menyukainya. Kita tahu bahwa manusia yang sudah dapat jaminan cinta Allah dan kita yakin, saya yakin-yakinnya, bahwa mereka sudah dicintai oleh Allah adalah para nabi dan rasul. Ya, kita yakin. Saya yakin-yakinnya bahwa para nabi dan rasul manusia yang sudah dicintai oleh Allah. Tetapi di dunia, ketika menyampaikan dakwah, mengajak manusia kepada agama Allah, mereka dibenci, diusir, ya, dimusuhi, diperangi, dan bahkan ada di antara mereka yang dibunuh. Ya. Makanya diletakkan penerimaan di muka bumi ini, kalau toh manusia pun tidak menerimanya, makhluk Allah yang lain menerimanya. Karena yang menghuni bumi ini bukan hanya manusia. Yang mendapatkan keberkahan dari orang yang menyebarkan kebaikan bukan hanya manusia, tetapi makhluk-makhluk Allah yang lain. Ya. Begitu juga sebaliknya. Ketika ada seorang manusia yang dibenci oleh Allah, maka bumerangnya, bencana dan petaka yang ditimbulkan olehnya bukan manusia saja yang merasakannya, tetapi makhluk Allah yang lain pun merasakannya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Telah nampak kerusakan di muka, di daratan dan di lautan. Darat semuanya terkena imbas dari dosa manusia. Lautan juga terkena imbas dari dosa manusia. Jadi bukan manusia saja yang mendapatkan akibat, menerima akibat dari dosa manusia, makhluk Allah yang lain. Maka orang-orang yang dibenci oleh Allah, dimurkai oleh penduduk bumi, oleh tumbuh-tumbuhannya, oleh makhluk-makhluk Allah yang lain, mereka tidak mencintainya, tidak menyukainya, karena mereka mendatangkan bencana. Ya. Nah, ini yang perlu kita pahami dari hadis ini. Jangan kita bayangkan nanti semua orang cinta kepadanya. Ketika dia beriman, ketika dia bertakwa, ketika dia menjadi orang yang saleh, lalu manusia mencintai semuanya, tidak. Karena yang tadi kita sampaikan bahwa kita yakin dan beriman bahwa para nabi dan rasul adalah manusia yang sudah terjamin cinta Allah untuk mereka. Tetapi coba kita telusuri kehidupan mereka. Jangankan orang lain, orang dekat saja memusuhi mereka. Nabi Ibrahim dimusuhi oleh ayahnya, diusir. Wahjurni maliyah, la arjumannaka. Saya akan lempari kamu dan tinggalkan saya. Wahjurni maliyah, pergilah engkau. Ya. Berhembuslah, diusir oleh ayahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam, padahal dia kekasih Allah SWT. Bukan hanya Allah mencintainya, tetapi sudah diangkat ke tingkat kecintaan yang tertinggi. Khalilur Rahman. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Al-khullah a'la darajatil mahabbah. Khullah itu adalah tingkat kecintaan yang tertinggi. Makanya tidak ada manusia yang mendapatkan kecuali dua. Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim AS. Pertama kali Allah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai khalil, dan Allah SWT menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai khalil. Makanya Nabi kita bersabda, Inna Allah attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalilan. Ya. Allah mengangkat saya sebagai khalil sebagaimana Allah telah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai khalilnya. Pasti dia berlaku padanya konteks hadis ini, bahwa Allah letakkan baginya al-qabulu fil ard. Makanya di tempat yang gersang sekalipun, di sana Allah memberkahinya. Di tempat yang tidak ada tanaman, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, telah aku letakkan sebagian dari keluargaku di lembah yang tidak ada tanaman, di dekat posisi rumahmu yang engkau haramkan, yaitu Ka'bah. Ya. Dan menjadi tempat yang paling berkah di muka bumi ini. Karena diberkahi Nabi Ibrahimnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berada di tempat yang semua orangnya kafir. Tidak ada yang beriman kecuali dia dan istrinya. Allah datangkan keberkahan untuknya. Istrinya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian justru dia mendapatkan keberkahan dari mereka. Hajar itu adalah hadiah dari raja yang hendak menggagahi istrinya Sarah, yang hendak menikmati kecantikan istri Nabi Ibrahim Sarah. Tetapi Allah melindungi istrinya dan bahkan mendapatkan Hajar yang akan menjadi istrinya pula. Dan dia, Hajar ini yang pertama kali memberinya anak keturunan, Ismail. Inilah keberkahan. Inilah yang qabul yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan hadis ini kepada kita, berupayalah untuk dicintai oleh Allah. Jangan hanya sekedar mengaku cinta, tetapi bagaimana engkau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana mengaku cinta tetapi tidak mencintai apa yang dicintai oleh Allah, maka ini dusta. Allah mencintai rumahnya. Masjid itu tempat yang paling dicintai oleh Allah. Allah yang mengatakan, Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, "Ab ahabbul biqa'i ila Allah masajiduha." Tempat yang paling dicintai oleh Allah, masjid. Sementara orang yang mengaku cinta Allah ini tidak suka dengan masjid. Ya, tidak suka dengan masjid. Allah mencintai firman-Nya. Mencintai orang-orang yang mempelajari firman-Nya, kalam-Nya, Al-Qur'an. Sementara orang tidak suka dengan orang yang mempelajari Al-Qur'an, mentadabbur Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an. Allah sangat mencintai nabinya. Sangat mencintai nabinya. Seperti yang tadi kita sampaikan, bahwa Allah mengangkat nabinya sebagai kekasih, Nabi Muhammad SAW. Orang yang tidak sedikit dari orang yang mengaku mencintai Allah, tetapi tidak menyukai orang-orang yang mencintai nabinya. Ya, berupaya untuk hidup seperti hidupnya nabi. Berakidah seperti akidah nabi. Beribadah seperti ibadah nabi. Banyak pengaku-pengaku cinta Allah itu yang tidak menyukainya. Padahal tidak ada kesalahan kecuali hanya ingin mengikuti Nabi. Itu saja. Tidak, pokoknya kalian tidak boleh ikut, tidak boleh mencontoh Nabi. Itulah kira-kira risanu halihim. Semakin ada usaha untuk mencontoh Nabi, masih di sana orang-orang yang tidak menyukainya. Ya. Tidak menyukainya. Salat ingin seperti yang dilakukan oleh Nabi berdasarkan hadis-hadis. Berpuasa juga demikian. Haji juga demikian. Ya. Apapun yang dilakukan Nabi diupayakan untuk dicontoh. Walaupun mungkin terkadang ada pembahasan perbedaan dalam ilmu fikihnya, dalam mazhab-mazhab ulama, dalam sholatnya. Ini hadis Nabi SAW yang mencontohkan. Sementara ini terjadi pendapat, perbedaan pendapat dalam fikih mazhab. Ya. Nah, ketika ada orang yang berupaya untuk mengamalkan hadis sunnah, hadis Nabi ini, orang tidak suka. Nah, lalu apa dasarnya engkau mengaku mencintai Allah padahal manusia yang dicintai Allah kamu tidak mencintai tuntunannya dan tidak mencintai orang yang mengikuti tuntunannya? Nah, ini yang sekarang sangat membingungkan kita. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan Muhammad kepada mereka, "Jika benar-benar cinta kepada Allah, ikuti saya." Ikuti saya. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Itu bukti kecintaan. Jadi hadis ini mengajari kita. Jangan hanya sekedar mengaku cinta. Tetapi berupayalah bagaimana engkau dicintai. Karena kalau sudah dicintai oleh Allah. Maka apapun keadaanmu. Lihatlah keadaan para Nabi dan Rasul. Ya. Jadi dibenci oleh manusia belum tentu dibenci oleh Allah. Tetapi kalau sudah dibenci oleh Allah, maka semua pasti membenci. Walaupun di mata manusia dia orang yang paling mulia, tetapi ada saatnya dia dibenci oleh semua manusia. Ittabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina tabau. Ingatlah ketika orang-orang yang menjadi ikutan di dunia berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Saat itulah mereka dibenci. Karena para pengikutnya ketika itu mengharapkan bantuannya. Loh, kami di dunia mengikutimu, kenapa sekarang engkau berlepas diri? Maka dia pun dibenci. Di dunia sangat dielu-elukan, diikuti, diminati, dicintai. Ya. Tetapi nanti ketika dia berlepas diri, maka dia dibenci. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ. Maka tidak akan ada lagi sebab-sebab kebaikan, sebab-sebab keselamatan. Nah, ini pelajaran yang terpenting yang kita ambil dari hadis ini. Bagaimana kita dicintai oleh Allah? Bukan mengedepankan mengaku cinta. Karena pengakuan bukan segala-galanya. Tetapi bagaimana kita dicintai. Makanya ayat tadi, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي, kata para ulama tafsir, ini ayatul imtihan. Ini ayat ujian bagi mereka yang mengaku-mengaku. Ya. Kemudian kita lanjutkan hadis kedua, 6655. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Qutaibah bin Sa'idin qala haddatsana Ya'qub yani Ibn Abdurrahman al-Qari wa qala Qutaibah haddatsana Abdul Aziz yani Ad-Darawardi qala Ha'un wa haddatsanahu Sa'id bin Amr al-As'athi قال أخبرنا أبثر عن العلاء بن المسيب قال هاء وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك وهو ابن أنس كلهم عن سهيل بهذا الإسناد غير أن حديث العلاء بن المسيب ليس فيه ذكر البغض. حديث yang sama tadi itu dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan jalur sanad yang sangat banyak. Ada beberapa jalur di sini, ada 3 bahkan 4 ya, yang nanti akan bertemu di Suhail bin Abi Salih. Ya, bertemu nanti cabang-cabang tersebut, jalur-jalur tadi pada Suhail bin Abi Salih dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala. Hanya saja di sebagian jalur ini, yaitu jalur Ala ibn Musayyab, itu hadisnya cuma tentang cinta. Allah apabila mencintai seorang hamba, maka dia memanggil malaikat Jibril, kemudian mengatakan, saya sudah mencintai si fulan, maka cintailah dia olehmu. Maka Jibril mencintainya. Kemudian Jibril mengumumkan kepada penghuni langit semuanya, sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan, maka cintailah dia oleh kalian ya, semua. Lalu para penghuni langit pun mencintainya, kemudian diletakkan penerimaan untuknya di muka bumi. Hanya itu saja, sedangkan tentang benci tidak disebutkan dalam sebagian lafaz dari jalur yang ada sekarang ini. Berikutnya, 6656. Imam Muslim mengatakan, haddatsani Amr bin Amr An-Naqid, Amrun An-Naqid qala haddatsana Yazid bin Harun qala akhbarana Abdul Aziz bin Abdullah bin Abi Salamah Al-Majisun. Ya. An Suhail bin Abi Salih qala kunna, ini cerita dari Suhail. Ya, Suhail yang tadi yang dari dia sampai ke bawah bercabang-cabang nantinya sanadnya. Suhail bin Abi Salih bercerita, ya. Qal kunna bi Arafah. Suatu ketika kami berada di Arafah. Berarti musim haji, ya. Famarra Umar bin Abdul Aziz. Berarti di zaman Umar bin Aziz. Maka lewatlah Umar bin Abdul Aziz, khalifah masyhur. Ya. Wa huwa 'alal mausim. Ketika itu ya, ketika itu dia tidak khalifah ya. Bukan menjadi khalifah. Maksudnya dia belum menjabat sebagai khalifah. Bisa jadi dia masih gubernur di Madinah. Karena dia sebelum jadi khalifah gubernur di Madinah. Ya. Di musim haji itu yang menjadi Amirul Hajj beliau ini, Umar bin Abdul Aziz. Ya. Fakana famarra Umar bin Abdul Aziz wa huwa 'alal mausim. Maksud dari wa huwa 'alal mausim, dia yang mengurusi ibadah haji ketika itu, yang menjadi Amirul Hajj. Faqama an-nasu yanzuruna ilayhi. Ketika dia lewat, maka banyak orang yang menontonnya, melihatnya. Ya. Kalau sekarang public figure ya. Kemana dia berada dikerumuni oleh orang. Ya. Begitu saat itu yang mengerumuni tentu orang-orang yang beribadah. Ya. Bukan di kontes musik, bukan di lapangan bola. Ya. Tetapi ini di di tempat yang mulia, di Arafah, di hari Arafah, ya, di hari yang termulia dalam satu tahun, berkumpul di sana orang-orang yang mulia tentunya, maka mereka pun mengerumuni atau menyaksikan Umar bin Abdul Aziz. Ini cerita siapa? Suhail bin Abi Salim. Fakultu li abi, maka saya berkata kepada ayahku. Siapa? Abu Salih. Ayahnya, muridnya Abu Hurairah tadi. Abu Salih. Zakwan. Ya. Kunya, gelarnya, lakabnya Az-Zayyad atau As-Samman. Ya. Ya abati. Ini panggilan kepada ayahnya. Ya abati. Saya teringat panggilan Nabi Ibrahim untuk ayahnya. Dalam surat Maryam. Ya abati lima ta'budu syaitan. Panggilan ya abati ini panggilan yang memuliakan, panggilan kesayangan, panggilan yang menunjukkan bahwa sang anak sangat memuliakan ayahnya, menghormati, menghargai. Ya abati, wahai ayahku, ya, inni arallaha yuhibbu Umar bin Abdul Aziz, kata Suhail kepada ayahnya, sungguhnya saya melihat Allah mencintai Umar bin Abdul Aziz. Qal, kata ayahnya, wa madza, apa sebabnya? Ya. Qultu, kata saya, yaitu Suhail, lima lahu minal hubbi fi qulubin nas, karena yang dia dapatkan kecintaan di hati manusia. Jadi banyak orang-orang yang dari pandangan mata mereka, mereka sangat mencintainya. Nah, ini yang menjadi dasar atau standar Suhail mengatakan bahwa Allah telah mencintai Umar bin Abdul Aziz. Ya. Faqala, maka Abu Salih sang ayah mengatakan bi abika anta. Ya. Bi abika anta. Nah, saya tidak tahu ini bisa jadi ini maknanya bukan sumpah. Ya. Ungkapan penekanannya yang diinginkan yang biasa diungkapkan oleh orang Arab. La amri. Ini kata-kata yang hampir senada dengan bi abika anta la amri. Dia semakna dengan sumpah tetapi bukan sumpah. Karena kita tidak boleh bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini demi ayahmu. Ya, bi abika anta. Tetapi maksud dari ungkapan ini adalah menekankan, menegaskan. Ya. Sama dengan ungkapan yang lain yang tadi saya sebutkan la amri. Itu ya di akhirnya menunjukkan makhluk dia yang berbicara. Ya. Yang la amru itu artinya sumpah juga, maknanya sumpah. Tetapi bukan sumpah yang dimaksud dalam larangan bersumpah dengan makhluk. Ya. Bersumpah dengan makhluk. Maka bi abika anta yang diungkapkan oleh Abu Salih di sini adalah penekanan untuk anaknya. Sami'tu Abu Hurairah. Nah, inilah sebabnya kenapa Suhail menerima hadis tadi. Ya, yaitu ketika dia di Arafah menyaksikan Umar bin Abdul Aziz dikerumuni orang banyak dan mereka nampak sekali mencintai Umar bin Abdul Aziz, maka Suhail mengatakan saya yakin bahwa Allah mencintai Umar bin Abdul Aziz. Kata ayahnya kenapa? Katanya saya lihat orang-orang begitu mencintainya. Ya, Allah letakkan kecintaan di hati manusia terhadapnya, menunjukkan bahwa Allah mencintainya. Akhirnya ayahnya meriwayatkan hadis kepada Suhail. Ya, sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu an, saya mendengarkan Abu Hurairah yuhadditsu an Rasulillah, menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian thumma dzakara bi mithli haditsi Jaririn an Suhail. Kemudian disebutkanlah bunyi hadis yang tadi. Innallaha idza ahabba abdan, hadis yang pertama. Bunyinya hampir sama, wallahu a'lam. Itulah tiga hadis yang ada di bawah bab ini dan intinya tadi, ya, bagaimana mendapatkan atau bagaimana engkau dicintai oleh Allah, bukan bagaimana engkau mengaku mencintai Allah. Karena tidak semua orang yang mengaku cinta benar-benar cinta. Sama dengan orang yang mengaku mencintai Nabi, tetapi apa yang dilakukannya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Mana mungkin Nabi mencintainya? Nabi menyuruhnya begini, tapi dia berbelok. Ya. tidak melakukan apa yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama dengan ayat yang tadi kita bacakan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya memasukkan kita pada golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Menjadi orang yang disebut namanya dalam hadis ini, nah ini sangat menjadi idaman orang-orang yang beriman. Makanya dia berusaha semaksimal mungkin bagaimana mendapatkan cinta. Allah dalam hadis kursi memberikan solusi ya. Hadis kursi ini memberikan cara kepada kita bagaimana dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya man adali waliyan, ini hadis kursi, hadis sahih. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Ini yang wali Allah sebenarnya. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka saya akan umumkan perang dengannya. Adantuhu bil harbi. Kemudian Allah mengatakan, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayhi ilayya mimma aftaradtuhu alayhi. Tidaklah seorang hamba bertaqarrub kepadaku dengan apapun lebih aku cintai daripada amalan fardu. Ini yang terpenting. Jaga amalan fardu untuk mendapatkan cinta Allah. Untuk mendapatkan cinta Allah, yang pertama kali jaga yang wajib. Jangan sampai melalaikan amalan-amalan yang difardukan oleh Allah karena Allah memardu, menjadikan dia amalan fardu karena dia, Allah mencintai amalan tersebut. Nah, pilihlah, ketahuilah mana amalan-amalan yang fardu ya, yang diwajibkan oleh Allah atas setiap individu. Kemudian setelah itu, langkah kedua untuk menjadi mendapatkan cinta Allah adalah menghiasi diri dengan amalan yang sunnah. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba. Setelah memprioritaskan amalan fardu, dijaga, disempurnakan, ditotalkan, dimaksimalkan pelaksanaannya, mengerjakannya, kemudian usahakan untuk menghiasi diri kita dengan amalan yang sunnah. Kata Allah, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Tidaklah hambaku berupaya dengan sungguh-sungguh mendekatkan dirinya dengan kepadaku dengan amalan yang sunnah, nafilah, yang ujung-ujungnya aku mencintainya. Jadi itulah langkahnya. Jaga amalan fardu, tambahkan ya ibadah kita dengan amalan sunnah, apapun yang sunnah, sampai nanti Allah mencintainya. Makanya Allah mengatakan fa'idha ahbabtuhu, maka bila mana aku telah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyanna wa la in ista'adhani la u'idhanna. Ini luar biasa. Bila mana aku telah mencintainya, maka akulah pendengarannya ketika dia mendengar, akulah penglihatannya ketika dia melihat, akulah tangannya ketika dia ayunkan atau digunakan, akulah kakinya ketika dia melangkah. Setiap kali dia meminta, maka aku pasti akan memberi. Setiap kali dia meminta perlindungan, maka setiap kali pula saya memberinya perlindungan. Subhanallah, Allah selalu bersamanya, dijaga oleh Allah. Ini yang dimaksud dengan inayah khasah, kebersamaan Allah yang istimewa khusus untuk orang yang sudah dicintai oleh Allah tadi. Jadi ini penjelasan tentang bagaimana dicintai oleh Allah. Perhatikan amalan yang wajib, kemudian tambahkan, hiasi diri dengan amalan-amalan sunnah. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bab yang berikutnya cuma satu atau dua hadis. Hanya dua hadis, dan ini mungkin juga layak untuk kita baca pada kesempatan ini. Untuk menyisakan beberapa bab ya. Sebenarnya saya tadi berharap bisa kita selesaikan kitab ini karena di 51 bab ya. 49, 3 bab lagi ya. Agar awal minggu depan kita sudah mulai kitab baru. Mau? Hah? Mau kita selesaikan? Bab yang ke-49 al-arwah junudun mujannadah. Ruh itu kumpulan yang saling menyatu. Ya. ruh itu kata Nabi SAW, ini potongan dari hadisnya. Al-arwahu junudum mujannada. Ruh itu umpama kumpulan dari sesuatu yang menyatu, yang sinerginya luar biasa, kemistrinya lengkap dan sempurna. Itu yang ruh itu. Ruh itu umpama satu kumpulan orang yang dalam berbaris-berbarisnya dia seirama, ya, senada, satu-satu gerak yang sama, semuanya bergerak. Begitulah perumpamaan ruh diberikan oleh Nabi SAW. Umpama tentara dalam satu gabungan dan pasukan yang seirama, yang serentak, yang tidak ada sedikit pun perbedaan di antara mereka. Pakaiannya sama, ukuran tingginya sama. Seperti itu pula lah ruh kita. Ya. Hadis yang pertama, ruh kita maksudnya ruh manusia ya. 6657 dengan hadis yang terakhir di bawah bab ini 6658. Imam Muslim mengatakan haddatsana Qutaibah bin Sa'idin qala haddatsana Abdul Aziz yakni bin Muhammadin an Suhailin an Abi, sama dengan sanad yang sebelumnya dari Suhail dari ayahnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al arwah junudun mujannada fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf, ya, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Ruh itu jiwa kita manusia itu umpama satu perkumpulan manusia yang seirama, satu bentuk, satu rupa, satu gerakan. Nah, nanti kalau yang nanti sama-sama jadi mereka seiring, kalau sudah terlatih semuanya, pakaiannya sama, posisinya sama, nanti mereka tinggal tinggal menunggu apa-apa. Gerakannya serentak, susah untuk mendapatkan kerancuan dalam gerak. Berbeda kalau mereka sudah ada satu saja yang berbeda, pakaiannya berbeda, ini akan kacau nanti. Warnanya atau ukuran badannya berbeda, yang satu tinggi sekali, yang sisanya sama, tetapi ada satu orang yang tinggi, ini juga akan mengacaukan dan tidak akan membuat chemistry yang sempurna. Tetapi kalau bentuknya sama, ukurannya sama, warnanya sama, ini yang membuat dalam baris berbaris bagaimana mereka bisa serapi itu, karena didukung oleh semua tadi, oleh faktor-faktor tadi. Ruh kita juga demikian. Kalau ruh kita itu walaupun tempatnya berbeda antara satu jasad dengan jasad yang lain, tetapi kecenderungannya sama. Ya, kecenderungannya sama. Semuanya taat. Tujuannya adalah cinta Allah. Maka siapapun dia, walau bagaimanapun bentuk tempat ruh tadi. Misalnya yang satu tinggi, warnanya putih, ya. Hidungnya mancung, yang satu rendah, warna kulitnya hitam. Tetapi ruhnya tadi sama, maka mereka akan pasti bertemu, akan berkumpul, akan menyatu. Tetapi kalau ruhnya sudah tidak sama, walau ukurannya sama, ya, ukurannya sama, walau dari satu daerah, walau dari satu bangsa, walau satu keluarga, kalau ruh tadi tidak sama, maka mereka akan terpisah. Pasti. Karena intinya tadi, penyebabnya tadi adalah ruh tadi. Ya. Inilah perumpamaan kesamaan ruh. Ruh itu maksudnya kecenderungan, kecintaan kepada Allah. Ya, ketakwaan. Makanya, nah, kita harus mencari di mana ruh kita merasa nyaman. Berusaha untuk menyamankan ruh kita dengan orang-orang yang Allah mencintainya. Kalau kita berada di tempat atau di kumpulan orang-orang yang semuanya ingin mencari akhirat, lalu kita tidak merasa nyaman, yang harus kita koreksi ruh kita. Ruh kita. Jangan dijadikan standar orang yang banyak. Ya, orang yang banyak. Seperti tadi, kalau kita tidak merasa tidak nyaman di salah satu masjid, atau tidak nyaman dengan masjid, tetapi kalau sudah berada di tempat keramaian dan huru-hara atau hura-hura kehidupan dunia, kita merasa nyaman di sana, berarti bukan masjid yang salah. Ruh kita yang ada masalah. Ruh kita ini yang masalah. Jadi ini yang perlu kita catat dari hadis ini. Bahwa yang harus kita koreksi ruh kita. Yang standar agamanya adalah kalau takwa. Standar agamanya takwa. Kalau tujuannya adalah mencintai Allah, mencintai Rasulnya, di bawah tuntunan Allah dan Rasulnya. Ya. Lalu kita merasa nyaman dengan itu, berarti ruh kita sudah dihiasi oleh huda. Oleh petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus berbahagia. Harus bersyukur kepada Allah Sang Pencipta. Maka ini perumpamaan ruh. Makanya kata Nabi, ma ta'arafa min ha'tala. Yang sama-sama seirama, dia akan bersatu. Ya. Tetapi kalau sudah tidak sama, dia akan berpencar dan akan berpecah belah. Lamak laun akan dipisahkan oleh Allah. Ruh tadi kalau sudah tidak sama visi misinya, tidak sama moto dalam hidupnya, yang satu tujuannya bagaimana bisa selamat akhirat, yang satu tidak, yang satu motonya bagaimana dia berada di atas petunjuk Allah dan Rasulnya, yang satu tidak, yang penting kita mengikuti tren, mengikuti kebanyakan orang, maka ruh tadi tidak akan mungkin bersatu. Tidak akan mungkin bersatu. Walau di dunia dicari bagaimana dia bersatu, tidak akan mungkin. Makanya Allah SWT ingatkan orang-orang Ansar. Ya, bahwa dahulu mereka berpecah-pecah segala cara, berpecah belah, ya, berperang mereka. Padahal mereka dalam satu negara. Dari satu keluarga besar. Dan mereka berperang dalam waktu kurun waktu yang lama. Puluhan tahun mereka berperang. Bahkan dalam sebagian riwayat sirah bahwa mereka ratusan tahun berperang. Upaya untuk berdamai sudah luar biasa. Mereka sudah bosan dengan peperangan. Sudah jenuh dengan tangisan kesedihan karena orang-orang yang mereka cintai meninggal dunia. Tetapi mereka tidak mendapatkan sarana dan cara. Datanglah iman. Nah, ini yang menyatukan ruh. Yang menyatukan ruh itu iman. Ketika iman datang, kemudian menghiasi ruh tadi, maka serta mereka bersatu dan tidak ada lagi yang bisa memisahkan mereka. Ini yang diingatkan oleh Allah. Ya, di dalam surah Ali Imran, "Idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala safa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha." Inilah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang menyatukan ruh itu bukan harta duniawi, bukan pangkat dan jabatan, bukan payung-payung yang ada di muka bumi ini yang menyatukan banyak orang, tetapi yang menyatukan ruh itu iman. Ketakwaan, tuntunan Allah dan Rasulnya. Ini yang menyatukan antara Bilal al-Habashi dengan Suhaib al-Rumi dengan Salmanul Farisi. Ya. Yang menyatukan antara Bilal dari Ethiopia, Suhaib dari Romawi, Salman dari Persia. Bersatu dengan orang-orang Mekah. Saling mencinta karena Allah. Ya. Nah, ini yang luar biasa. Jadi itulah yang ruh tadi. Ruh tadi bila mana dia bersama, menganggap ini sama, maka dia akan bersatu. Dan menyebabkan dia bersatu, yang menyebabkan dia bersatu adalah iman dan taqwa. Itu hadis yang pertama. Dan hadis yang kedua, terakhir di bawah bab ini, Imam Muslim mengatakan, haddathani Zuhair bin Harbin, qala haddathana Kathir bin Hisham, qala haddathana Ja'far bin Burqan, qala haddathana Yazid ibn al-Asam, an Abi Hurairata, radiyallahu anhu, bihadithin yarfa'uhu, qal, an-nasu ma'adil. Ini hadis yang diangkat oleh Abu Hurairah kepada Nabi, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, sallallahu alaihi wasallam. An-nasu ma'adinu kama'adinil fiddati wal-dhahabi. Khiyaruhum fil jahiliyyati khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Ya, wal arwahu junudun mujannadatun fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Ini ujung hadis tadi yang dimaksud dalam bab ini. Ya, oleh di sini yaitu yang berhubung yang sama dengan hadis sebelumnya, ya. Hadis Abu Hurairah sebelumnya, al arwahu junudun mujannada. Sementara bahagian awalnya, nah ini apa ya, bibit-bibit unggul dari manusia. Nah, diceritakan oleh Nabi bahwa manusia ini umpama ma'adin kama'adinil fiddati wadh-dhahab. Umpama bahan tambang. Ya. bahan tambang yang memang kalau bahannya itu bahan yang unggul, yang benar-benar asli, maka dia akan istimewa dimanapun dia berada, dimanapun dia dibawa, dia tetap unggul. Dibawa emas yang benar-benar asli itu, dibawa kemanapun dia unggul, harganya tidak akan berubah. Tetapi kalau bahannya atau bahan dasarnya tidak baik, maka ketika berpindah tempat dia berubah harga. Ya, begitulah manusia. Makanya Nabi mencontohkan, kalau di masa jahiliyahnya dia memang orang baik, ya, khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil Islam, kalau di masa jahiliyahnya baik, maka kalau masuk Islam dia menjadi terbaik. Ya, kalau dia unggul di dalam masa jahiliyahnya, orang yang benar-benar akhlaknya mulia, bukan orang yang hidupnya penuh dengan hura-hura, berpoya-poya, yang hidup dengan kegelapan, bermaksiat, riya, maka kalau orang tersebut benar-benar mulia di masa jahiliyahnya lalu masuk Islam, maka dia pasti mulia di dalam Islamnya. Khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil Islam, ditambah lagi idza faquhu, apabila dia mereka ini orang-orang yang paham. Makanya Nawawi atau yang lainnya, saya lupa apakah yang mensyarahkan Nawawi atau yang lainnya, ketika memberikan beberapa tingkatan orang yang di masa jahiliyah kemudian masuk Islam, itu terbagi beberapa tingkat, ada 5 atau 4. Yang pertama, yang tertinggi yang dijelaskan oleh hadis ini, yaitu yang masa jahiliyahnya baik kemudian dia masuk Islam dan menjadi yang terbaik pula, kemudian ditambah plus dalam Islamnya dia orang yang paham, mengerti dia. Dia memeluk Islamnya itu karena ilmu, maka dalam Islamnya dia berilmu. Berbeda orang yang masuk Islam, ya, kalau di zaman kita sekarang ini dengan hanya faktor pernikahan, dengan orang yang memeluk Islam dengan faktor kecenderungan. Tadi malam saya sempat bertemu dengan seorang anak remaja muslimnya. Dia mu'allaf, 4 tahun yang lalu dia masuk Islam, 2017. Kemudian dia langsung masuk pesantren. Sudah menghafal sekitar lebih dari 5 juz Al-Quran. Dan bisa bahasa Arab, mengenal ilmu Islam, dan sekarang ingin pula belajar melanjutkan pendidikan ke Timur Tengah. 4 tahun. Dia masuk Islam itu pun karena dia benar-benar mencintainya, karena benar-benar paham. Sehingga ketika dia masuknya luar biasa. Bacaannya, baca Al-Qur'annya juga luar biasa. Ya. Nah, ini yang tertinggi di luar, saya tanya ketika orang tuanya yang sekarang dia masih, orang tuanya masih non muslim, orang tuanya di dalam agamanya termasuk yang taat, katanya taat, ya, menerapkan apa yang ada di dalam agamanya. Ini menunjukkan bahwa di dalam agamanya dia baik, kemudian pindah memeluk agama Islam dengan ilmu, maka dia menjadi baik, kemudian dia menambah pemahamannya yang luas terhadap agama. Nah, ini yang tingkatan yang tertinggi. Di bawahnya baik dalam Islam, sebelum Islam dan baik setelah Islam, dan tidak ada ilmunya. Artinya hanya sekedar faktor kebiasaan, karena baiknya dia sebelum Islam, dia baik juga setelah Islam. Apalagi ditopang oleh ajaran yang luar biasa dalam agama Islam. Kemudian ada orang yang di bawah itu dalam semasa jahiliyahnya tidak baik, bukan termasuk orang yang baik, tapi masuk Islam menjadi baik. Ini urutan yang keberapa? Ketiga, yaitu di masa jahiliyahnya dia bukan orang baik-baik, ya. Tetapi ketika masuk Islam, karena dia benar-benar cenderung dan melihat betapa indahnya, makanya dia mengamalkannya menjadi orang yang baik. Kemudian yang keempat, di masa jahiliyahnya tidak baik, kemudian masuk Islam juga tidak baik. Ini yang paling rendah, empatnya. Nah, itu seperti faktor tadi, masuk Islamnya karena pernikahan, bukan karena kecenderungan. Pokoknya urusan saya menikah dengan seorang muslimah itu menjadi lancar, maka saya bersyahadat. Masuk Islamnya. Ya, masuk Islamnya. Tetapi keislamannya itu saja. Dosa yang dilakukannya sebelum Islam itu juga dilakukan di masa dia menjadi seorang muslim. Nah, ini tingkatan yang paling rendah. Ya. Dan itulah manusia. Itulah manusia. Berbeda-beda. Al-ma'a wa al-annasu ma'adin. كمعادن الفضة الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. Ini bahagian yang awal dari hadis kedua ini. Sementara yang terakhir itu yang berhubungan dengan bab kita, mungkin itu yang bisa kita pelajari. Tersisa dua bab lagi ya, tersisa dua bab lagi, terpaksa kita tunda karena bab yang ke-50 juga banyak hadisnya ya. Dengan bab yang ke-51 setelah itu nanti kita akan melanjutkan ke bab yang berikutnya, yaitu Kitabul Qadar, yaitu takdir. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.